sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bacaan doa duduk tasyahud awal. Pendengar yang budiman, bacaan ketika duduk tasyahud awal ada dua, yaitu bacaan tasyahud dan bacaan salawat. Membaca doa tasyahud ini hukumnya wajib berdasarkan perintah Nabi SAW. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, "Idza qa'adtum fi kulli raka'atain faqulu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat." Apabila kalian duduk setelah mendapat dua rakaat, ucapkanlah attahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Sedangkan bacaan salawat ketika tasyahud awal hukumnya anjuran dan tidak wajib. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Muntaqal Akhbar berkaitan dengan bacaan tasyahud ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam lafaz tasyahud. Sikap yang benar adalah mengamalkannya secara bergantian agar kita bisa mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melestarikannya sehingga tidak dilupakan. Berikut beberapa bacaan tasyahud yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Yang pertama, bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajariku surat Al-Qur'an. Bacaannya adalah attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bacaan tasyahudnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami bacaan tasyahud sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakat. As-salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Kemudian yang ketiga, bacaan tasyahud Ibnu Umar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa tasyahud sebagai berikut. At-tahiyyatu lillahi shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Selanjutnya yang keempat, bacaan tasyahud Umar ibn al-Khattab. Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah berkhutbah mengajarkan tasyahud sebagai berikut. At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. At-tayyibatu s-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Hadis riwayat Malik dan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian yang kelima, bacaan tasyahud Abu Musa. Dari Abu Musa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian duduk tasyahud, pertama yang hendaknya dia baca At-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Dan yang keenam, bacaan tasyahud Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Al-Qasim Ibn Muhammad bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengajari beliau lafaz tasyahud. At-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu 'alan nabiyyi wa rahmatullah. Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Pendengar yang budiman, setelah membaca tasyahud ini, kita dianjurkan untuk membaca salawat setelah membaca tasyahud. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk tasyahud awal. Dari uraian tersebut kita ketahui bahwa ada 6 redaksi bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kesemua riwayat tersebut adalah sahih dan maknanya saling berdekatan. Sehingga yang paling utama adalah kita mengamalkannya secara bergiliran. Namun, apabila hal ini dirasa berat, maka yang paling utama untuk dibaca adalah redaksi tasyahud riwayat Ibnu Mas'ud. Karena riwayat Ibnu Mas'ud adalah riwayat yang paling sahih, di mana yang meriwayatkannya adalah Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Riwayat Ibnu Mas'ud tersebut adalah sebagai berikut. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang artinya segala ucap salawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah, melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Lalu setelah itu, kita dianjurkan untuk membaca solawat. Minimalnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Dengan membaca tasyahud dan solawat tersebut, berarti selesai sudah tasyahud awal. Demikianlah pembahasan tentang tasyahud awal. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيث